Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masyarul umurin muhdathatuha fa inna kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Ikhwani fiddin, para jamaah masjid As-Shadiqul Amin dan juga para tolabah, para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan pula pada sore hari ini untuk bisa berkumpul dalam rangka mengisi bulan ini, bulan Ramadan, dengan aktivitas positif berupa aktivitas yang kita harapkan ini sebagai bentuk ibadah mendekatan diri kepada Allah SWT, menjadi sebab beratnya timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti berupa tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Ikhwani fiddin, para jamaah Masjid As-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah, tentunya tafaqquh fiddin kita pada sore hari ini melanjutkan pelajaran kita yang telah lewat, membahas tentang kitab fikih. Nah, membahas fikih dari kitab Fikul Muyassar. Dan pada pelajaran yang telah lalu kita masih pada mas'alatu tsaminatu, pembahasan yang ke-8, membahas tentang perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Telah disebutkan bahwa perkara yang makruh dalam sholat di antaranya yaitu, yang pertama, hanya sebatas membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Yang kedua, makruh berikutnya adalah menengok sedikit dalam sholat tanpa ada kebutuhan, menoleh. Yang keempat, yang kedua lewat yaitu tikrol Fatihah, mengulang-ulang membaca Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Nah, yang keempatnya, memejamkan mata ketika sholat, merem, memejamkan mata, itu perkara makruh. Yang kelima, iftiros diro'ain, menghamparkan lengan, menempel pada lantai ketika sholat. Yang keenam, kathratul abath fi sholat, banyak bermain-main melakukan perkara yang tidak penting dalam sholat. Yang kedelapan, asadlu wa taqdiyatul fami fi sholat, nah, menjulurkan pakaian atau isbal dan menutup mulut ketika sholat, yaitu menutup dengan sorban atau dengan masker. Yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam, yaitu mendahului yang bukan takbiratul ihram dan bukan salam. Yang kesepuluh, tasbikul asobi, menjalin jari jemari. Yang kesebelas, kafu sya'ri wa thawb. Yang kesebelas adalah menahan rambut dan baju, nah, seperti menggenggam rambut, mengkucirnya, mengikatnya, atau baju di kelin. Nah, barakallahu fikum, dan telah lewat penjelasan tentang perkara-perkara di atas pada kesempatan yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk perkara makruh berikutnya, yaitu yang ke-12. Qala as-salatu bihadrati ta'am, salat ketika makanan telah hadir. Salat ketika makanan telah hadir. Nah, yaitu kita lapar kemudian datang makanan dihidangkan atau makanan siap disajikan, dipersilakan untuk dimakan atau siap untuk dimakan. Lalu kita tidak makan dulu, kita tetap salat. Nah, perbuatan kita melanjutkan sholat ini adalah makruh. Kenapa? Karena makanan sudah hadir, tidak dimulai dengan makan. Nah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan pengin. Nah, barakallahu fikum. Qala, perkara ke-12 dari perkara yang makruh dalam sholat adalah as-sholatu bihadrati ta'am, sholat ketika makanan hadir. Wahwa yudafiul akhbathaini, atau sholat dalam keadaan dia menahan buang air besar dan buang air kecil. Sholat dalam keadaan menahan buang air besar dan buang air kecil. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadrati ta'am wala wahwa yudafiul akhbathan. Janganlah tidak ada sholat, tidak ada sholat ketika hadir makanan, dan juga tidak ada sholat ketika seseorang itu menahan buang air besar dan buang air kecil. Dan tidak ada sholat wahwa yudafi'uhul akhbathan, tidak ada sholat ketika dia ditahan oleh buang air besar dan air kecil. Artinya sholat dalam keadaan adapun makruhnya sholat ketika hadir makanan, falidzalika masyrutun bi tauqani nafsihi ilaihi wa raqbatihi fi. Disyarat, hal itu disyaratkan apabila seseorang menginginkan makanan tersebut, lapar menginginkan makanan tersebut, itu syaratnya. Ma'akudrotihi ala tanawulihi, dan dia itu bisa untuk mengambil makanan tersebut, bisa untuk mengambil makanan tersebut. Waqaunuhu hadiran baina yadaihi, dan makanan tersebut ada di hadapannya. Makanan tersebut hadir ada di hadapannya, itu syaratnya. Syarat makruh sholat dalam keadaan makanan hadir, yaitu ketika apa? Pertama, lapar, ingin. Nah, masyrutun bi tauqani nafsihi ilaihi, fi tauqani nafsihi ilaihi wa raqbatihi fi. Disyaratkan dia itu ingin lapar dan ingin memakan makanan tersebut. Artinya kalau tidak ingin makan, lagi kenyang, tidak berselera, boleh tetap makan meskipun makanan sudah hadir. Itu artinya. Syarat yang kedua, ma qudratihi ala tanawulihi. Dalam keadaan dia itu bisa untuk mengambil makanan tersebut. Dalam keadaan bisa mengambil makanan tersebut. Terkecualikan kalau tidak bisa mengambil makanan tersebut. Seperti apa? Makanannya masih panas. Nah, datang waktu sholat, makanan juga hadir. Tapi makanan masih panas. Kalau mulai makan juga gak bisa dimakan makanan tersebut. Masih panas. Nah, maka sholat dulu ditinggal. Sekalian menunggu makanan dingin. Itu tidak masalah. Tidak makruh sholat dulu. Nah, ma qudratihi ala tanawulihi. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Atau tidak mungkin untuk bisa mengambil, karena apa? Karena makanan tersebut ternyata bayar. Datang waktu sholat di masjid, ada orang lewat jalan dekat masjid bawa makanan, nawarkan. Apa, nawarkan pecel atau bakso atau mie ayam atau semisalnya. Dia pengen, waduh enak banget ini mie ayam, enak banget kalau makan bakso dulu. Apalagi lagi dingin, lagi gerimis misalnya. Namun ternyata gak ada uangnya. Wah, gak ada uang, ya, lanjutkan sholat. Karena gak bisa diambil, gak ada uang, gak bisa dibayar. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Kaunuhu hadiron baina yadayhi. Makanan itu ada di hadapannya. Makanan tersebut ada di hadapannya. Nah, artinya bukan sebatas dikasih tahu ada makanan, namun makanannya ternyata di rumah, dia udah di masjid, ya. Atau makanannya di tempat lain. Nah, termasuk juga yang tidak bisa untuk diambil, karena kenapa? Ketika dia sedang puasa. Nah, ya. Seperti kita sekarang nih, pada lapar kan? Pada lapar, makanan hadir. Lihat, makanan hadir nih. Misal. Kemudian terdengar adzan asar misal. Ya, asar ya, kalau adzan maghrib memang boleh diambil ya. Terdengar adzan asar yang terdengar. Boleh enggak kita ambil makanan itu? Lapar. Enggak boleh, karena secara syariat belum boleh kita makan. Ada hal yang menghalangi. Maka silakan tetap sholat. Jangan makan, kalau makan malah batal puasanya. Nah, tapi kalau nanti maghrib, nah, boleh untuk makan dulu. Lapar, pengin dengar adzan maghrib, ya, jangan nunggu apa? Jangan nunggu sampai selesai sholat baru makan. Namun apa? Makan dulu. Dan makan di sini nggak mesti makan berat. Makan takjilnya, misalnya kurma, buah, gorengan dan sebagainya kan. Setelah itu apa? Hilang haus dahaga. Hilang yang membuat keinginan kuat untuk makan. Setelah itu sholat. Setelah sholat baru lanjut makanan besar. Nah itu, lanjut makanan besar. Bagaimana kalau melanjutkan makanan besar? Ya gak masalah. Nah, cuman nanti akhirnya apa? Akhirnya bisa ketinggalan sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Falokan atau amu hadiron lakinahu so'im. Apabila makanannya hadir namun dia itu puasa, ausab'an la yastahihi, atau dia itu kenyang, tidak berhasrat kepada makanan, walaistati utanawuluhu lisidati hararatihi, atau dia tidak bisa mengambil makanan tersebut karena sangat panas, fa fidzalika kulihi la yukrahu lahu sholatu bihadratihi. Pada keadaan ini semuanya, maka tidak makruh, tidak dibenci untuk mengerjakan sholat dalam keadaan makanan itu hadir. Nah itu ya, dalam keadaan hadir enggak dibenci karena ada alasan-alasan tadi. Nah, qala wa amal akhbathan, adapun menahan buang air besar dan buang air kecil, fahuma baul wal ghaib, yaitu menahan kencing dan menahan buang air besar. Nah, artinya ketika kita ingin buang air kecil, buang air besar, keluarkan dulu baru sholat. Jangan sholat dalam keadaan menahan buang air besar dan buang air kecil. Nah, kalau waqad naha an dalika kulli, hal itu telah dilarang semuanya. Lima fihi minin syigoli qalbil musalli, karena hal itu menjadikan hati orang yang sholat tersibukan. Hatinya tersibukan, pikirannya tuh bukan khusyuk sholat, namun pikirannya khusyuk ingin membuang hajat, ingin makan, gitu ya. Ingin buang hajat, ingin makan, ingin segera selesai. Nah, akhirnya tujuan sholat tidak tercapai. Yang tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Nam, fa'akimi sholat al-dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Ini tidak tercapai. Yang diingat makanan, yang diingat adalah toilet, karena menahan tadi. Sehingga pak, hal itu makruh. Sehingga ketika kita itu lapar, makanan hadir, bisa kita ambil makanan tersebut, enggak ada alasan-alasan lainnya. Nah, maka mulai dengan makan dulu. Supaya apa? Supaya ketika sudah makan, kerjakan sholat, hati kita khusyuk untuk mengerjakan sholat. Supaya apa? Ketika kita buang air besar dulu, buang air kecil dulu, kita juga khusyuk untuk mengerjakan sholat, tidak menahan-nahan tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa tashattut fikru wa tashattut fikruhu, dan agar pikirannya tidak berpencar ke sana kemari. Mimma yunafil khusyu' fi shalah, dari perkara yang menghilangkan khusyuan, kekhusyuan dalam salat. Wa qad yatadarraru bihasbil baul wal gha'id mudafa'atuhuma, terkadang menahan kencing, menahan buang air besar ini membuat bahaya. Terkadang akan menjadikan bahaya kepada diri seseorang ketika menahan air besar ataupun air kecil. Nah, artinya bukan sebatas hilang konsentrasi atau bukan hanya sebatas mengganggu kekhusyuan, namun ternyata berpengaruh pada kesehatan, yaitu bisa menjadikan sakit, penyakit tertentu ya, seperti mungkin penyakit saluran kencing. Nah, atau kandung kemih atau yang semisalnya. Nam, barakallahu fikum. Bagaimana kalau tetap dilakukan? Lapar, menahan kencing, tetap dilakukan. Bagaimana? Apa hukumnya? Karena bisa jadi gitu kan? Ini tinggal satu rakaat. Kalau saya wudu dulu, kalau saya buang air kecil dulu, wudu sudah ketinggalan. Begitu juga. Ini kalau saya makan dulu enggak akan cukup, imamnya cepat sholatnya, bacaannya pendek. Nah, apa yang dipilih? Makan dulu atau buang air besar dulu, buang air kecil dulu, atau sholat dulu? Ya, makan dulu, buang air hafan. Makan dulu, buang hajat dulu, ataukah sholat dulu? Nah, mana yang dipilih? Nah, di sini ada perincian, ulama merinci. Apa perinciannya? Nah, perinciannya, nah, sebelum ada perincian, itu ada ulama yang masih berpendapat ya, sebelum perincian, masih dibolehkan mendahulukan sholat. Itu masih ada demikian. Saya baca ini ya. Nah, yuqaddimu ta'am, enggak apa-apa makan dulu, awalkan makan. Nah, ini pendapat pertama. Fa'in qaddama sholata karahalahu dhalik, jika dia tetap mendahulukan sholat maka itu makruh. Sholatuhu sahih, sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah kalau dikerjakan, namun perbuatan tersebut makruh. Nah, karena itu ini dimasukkan dalam apa-apa perkara yang makruh kan. Nah, dengan catatan menjadi makruh ketika apa? Ketika mengerjakan sholat tidak hilang konsentrasinya, tidak hilang kesadarannya. Nah, itu dengan catatan gitu, karena nanti ucapan berikutnya menunjukkan begitu ya. Namun ketika dia mengerjakan sholat, konsentrasinya hilang, kesadarannya hilang, nggak tahu ini saya di rakaatnya berapa, tadi saya baca Al-Fatihah atau enggak, atau saya baca dikir ini atau enggak. Kenapa? Karena gara-gara ini lapar tadi, gara-gara pikirannya sangat kuat ingin makan atau sangat kuat menahan buang air besar, buang air kecil, maka ketika itu sholatnya tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Maka ada yang berpendapat apa tadi? Mendahulukan makan, kalau dia tetap sholat maka makruh dan sholatnya sah. Nah, sholatnya sah ini dengan catatan tidak menghilangkan kesadarannya. Ya, dengan catatan tidak menghilangkan kesadarannya. Bagaimana kalau khusyuknya hilang? Nah, kalau khusyuknya hilang, nanti kita akan baca keterangan ulama. Khusyuk itu apa hukumnya? Wajib atau mustahab? Nah, gitu ya. Kalau khusyuk itu hukumnya wajib, berarti sholatnya tidak sah. Kalau khusyuk hukumnya mustahab, berarti enggak masalah. Meskipun tidak khusyuk, meskipun kita nahan lapar, nahan buang air besar, buang air kecil, itu sah. Nah, ini kita akan baca tentang apa hukum khusyuk insyaallah taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Dan pendapat ini huwa marwi an Abi Bakar. Pendapat ini diriwayat dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan Anas. Dan ini perkataan Al-Thawri Ishaq Ibnul Mundir, termasuk pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Naam. Dan juga pendapat Ahlul Zahir. Namun Abu Zahir menambahkan ucapan salatnya tidak sah. Gitu. Kalau jumhur ulama, kalau selain Ahlul Zahir mengatakan salatnya sah. Salatnya sah. Pendapat kedua, yabda'u bi salati qabla al-akl, mulai dengan salat sebelum makan. Naam. Ila an takuna nafsuhu sajidatal tawqan, kecuali kalau dia sangat ingin makan. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hajib Al-Maliki. Artinya boleh memulai dengan sholat, ya. Kecuali kalau sangat ingin makan, maka makan dulu. Nah, pendapat ketiga, ya'kulu ma yaksiru bihi surata ju'ihi wala yasba. Makan sedikit, setelah itu sholat. Pendapat ketiga mengatakan makan dulu sedikit sekedar menghilangkan lapar yang sangat atau keinginan yang kuat, setelah itu tinggalkan sholat, setelah sholat lanjutkan makan. Ini pendapat ketiga. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat sekelompok ulama dari ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Nah, itu ya. Naam, apa kesimpulannya? Kesimpulannya berkaitan dengan ketika makanan hadir, apakah kita mulai dengan makan atau dengan sholat? Apa yang kita lakukan? Nah, menurut pendapat pertama, makan dulu baru sholat. Itu. Kalau tetap sholat makruh, namun sholatnya sah. Begitu ya. Apa pendapat kedua? Yaitu dimulai dengan sholat dulu baru makan. Selagi tidak sangat lapar, selagi tidak sangat ingin makan. Artinya orang ini bisa nahan. Apa pendapat ketiga? Makan dulu sedikit baru silakan sholat. Nah, artinya kalau kita ngamalkan yang pertama, dua, tiga, semuanya ada bimbingan ulama tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan ya, bagaimana kalau tetap sholat dalam keadaan lapar, makanan hadir, tidak ada penghalang untuk yang tadi disebutkan ya. Kemudian bagaimana kalau dia ingin buang air besar, ingin buang air kecil, tetap ditahan, tetap sholat. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, maka tadi disebutkan, jika menahan lapar ini atau menahan buang air besar dan buang air kecil ini menjadikan hilangnya kesadaran, enggak ngerti apa yang dibaca ketika sholat, antara paham dan tidak dan sebagainya, maka kata ulama tidak sah sholatnya. Harus dimulai dengan makan dulu atau buang air besar, buang air kecil dulu. Namun kalau masih ada kesadaran, hanya menghilangkan kehusuan, nah, maka menurut pendapat jumhur tidak masalah. Berarti dia melakukan makruh sholat namun mengerjakan perkara yang makruh. Nah, kenapa? Karena perkara berkaitan dengan khusyuk. Ada dua pendapat ya, tentang khusyuk. Apakah sholat itu harus khusyuk? Pendapat pertama mengatakan yustahabu la yajib wa la yajib. Khusyuk itu mustahab, tidak wajib kita itu khusyuk. Pendapat siapa ini? Pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan ini ijma. Bahwasanya Pak, khusyuk tidak wajib. Khusyuk. Barakallahu. Qala Ibnu Hasyim rahimahutaala, ittafaqu annal fikrata fi umuri dunya la tufsidu shalah. Para ulama sepakat bahwasanya pikiran dunia, berpikir dunia ketika sholat terbetik masalah dunia. Gitu ya. Terbetik ingat ya perkara dunia, masalah makan, minum, pakaian, kendaraan dan lain semisalnya, ingat istri, anak gitu. Ya. Apa kata beliau? Ittafaqu, para ulama sepakat bahwa berpikir dunia la tufsidu shalah, tidak merusak salat. Nah, kemudian disebutkan hadisnya tentang apa? Bahwasanya apabila seorang itu mengerjakan sholat, maka setan akan datang membisikkan ini, membisikkan itu, sehingga dia lupa, sehingga dia bingung dan lain sebagainya. Kata setan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Nah, sampai tidak tahu dia itu sholat di rakaatnya berapa. Nah, dan juga dalil-dalil yang lain, itu pendapat jumhur. Pendapat kedua mengatakan perbuatan hati apabila berketerusan panjang menjadikan batalnya sholat. Perbuatan hati artinya tidak khusyuk, ingat-ingat dunia dari awal sholat sampai akhir atau dalam banyak rakaat, nah, itu menjadikan sholat batal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat insya Allah pendapat jumhur, yaitu apa? Khusyuk hukumnya mustahab, tidak wajib. Barakallahu, hukumnya mustahab, tidak wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab rahimahutaala. Nah, barakallahu. Dan juga ada beberapa orang yang memahami hadis ini, tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air besar dan buang air kecil. Akhirnya apa? Ketika ada perasaan sedikit pengen apa nih? Buang angin. Nah, itu. Ini masih dibuang angin ya. Pengen buang angin, dia batalkan sholatnya. Padahal baru keinginan keluar. Ternyata keluar enggak, wah enggak keluar, masuk lagi ternyata anginnya. Terus dia masuk lagi, enggak wudu, enggak apa. Nah, itu. Lah seperti itu justru ada larangan. Ya. Artinya apa? Ketika ada keinginan sedikit atau sekedar keinginan ingin buang air besar, buang air kecil sedikit, tahan aja enggak masalah. Kenapa? Karena itu sedikit kan. Yang jadi masalah itu ketika banyak, ketika menghilangkan kekhusyukan, ketika menghilangkan kesadaran, itu jadi masalah. Kalau sedikit enggak masalah. Bahkan Rasul bersabda, diadukan tentang orang yang merasa dirinya itu keluar sesuatu dari dirinya, yaitu keluar angin apa tidak, ya. Maka Rasul la tansorib, la yansorib hatta la tansorib hatta tasmaul hatta tajidu rih aw yasmaur. La yansorib hatta yasma'a sawta aw yajidu rih. Maka Rasul jangan dia pergi meninggalkan salatnya sampai dia mendapatkan bau atau suara, mendengar suara keluar atau mendengar bau, atau mendapatkan baunya. Nah, artinya apa? Jangan sebatas sekedar merasa ingin atau ada was-was kayak keluar terus kita keluar, jangan, biarkan. Nah, dari situ pula kata para ulama, enggak masalah kita menahan. Nah, daripada nanti kita membatalkan, ya. Batalkan, karena juga kenyataannya ketika membatalkan dalam perkara yang tidak butuh dibatalkan, itu nanti bisa enggak jadi. Ya tadi keluar ternyata enggak jadi keluar. Sudah keluar dari sholat, mau dikeluarkan, nah belum jadi keluar kan gitu. Bisa seperti itu. Nah. Dan mereka berdalil juga dengan firman Allah taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amal-amalan kalian. Termasuk dari amalan adalah sholat. Nah, maka jangan bermudah-mudahan membatalkan sholat. Artinya Allahu Akbar. Antum ingat apa ini ingat? Yang antum ingat. Wah, saya pengin duduk dekat kipas lah, batal. Minggir ke dekat kipas. Itu salah, ya enggak boleh. Membatalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, atau tadi sebatas perasaan, ah kayak ingin buang angin ya. Terus mundur ke belakang. Ingin mengeluarkan anginnya. Itu enggak usah. Biarkan sampai angin itu benar-benar keluar, yakin baru mengambil wudu. Nah, karena batal. Barakallahu fikum. Nah, itu kaitannya dengan apa? Pembahasan tentang makruh sholat dalam keadaan makanan itu hadir. Nah, yang ke-13, yang terakhir, raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Perkara makruh berikutnya adalah mengangkat pandangan ke langit, yaitu ketika sholat menengok ke atas, melihat ke atas. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bukan makruh, ini hukumnya haram. Haram meskipun tidak membatalkan sholat. Haram ya. Nah, Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la tafanna absarahum. Hendaknya orang-orang berhenti dari melihat ke langit ketika sholat, atau mata-mata mereka menjadi hilang penglihatannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini beberapa perkara tentang perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Nah, semoga bisa dipahami insyaallah pada pertemuan berikutnya. Masalah tasyiah, tentang hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, lalu setelah itu akan memasuki sholat tatawu, tentang sholat-sholat sunnah. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.